بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، para pemirsa dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan dalam kajian ini, dan kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala senantiasa memudahkan kita untuk dapat berjalan di atas rambu-rambu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa syariatnya yang mulia. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengafarkan kita di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan Allah, al-ishq dalam bahasa Arab boleh kita terjemahkan dengan bebas dalam bentuk terjemahan kasmaran atau kita katakan cinta buta. Sungguh ini adalah merupakan penyakit yang disangkakan sebagian orang adalah laksana madu padahal dia racun, iyadzan billah. Karena itulah kita melihat orang berlomba-lomba mereguk racun ini dengan anggapan dia madu. Dan sungguh cinta buta ini atau kasmaran atau al-ishq ini adalah penyakit yang jika telah menimpa seseorang, begitu sulit baginya mendapatkan terapi, begitu sulit baginya mendapatkan dokter yang dapat menyembuhkan dirinya kalaulah bukan karena izin Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Imam Al-Allam Al-Qayyim rahimahullah tabaraka wa ta'ala dalam kitabnya Ziyadul Ma'ad membahas perkara ini. Dia menyebutkan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan dua cinta yang terlarang dalam kitabnya yang mulia dalam dua kisah. Yang pertama adalah kisah tentang kecintaan istri Al-Aziz, cinta buta, cinta terlarang kepada Yusuf alaihi salatu wassalam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan hal ini dalam firman-Nya, subhanallah, qad syaghafaha hubba, tatkala berkata para wanita-wanita bangsawan tentang istri Al-Aziz yang begitu cintanya kepada Yusuf, qad syaghafaha hubba, sungguh benar-benar cinta telah merasuki relung hatinya, membutakan matanya. Mereka mengatakan bagaimana seorang perempuan yang mulia, bangsawan, memiliki jabatan, suaminya seorang menteri, mencintai seorang budak. Subhanallah. Dan Allah menyebutkan bagaimana kejadian yang terjadi antara keduanya. Allah mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Tersungguh hampir-hampir dia berkehendak dengannya. Hammat bihi, ingin mengajaknya, iyadzan billah, untuk melampiaskan cinta buta yang terlarang. Wa hamma biha. Dan Nabiullah alaihi salatu wasalam sebagai manusia hampir-hampir pula mengajak, yakni menyeru, memenuhi seruan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbih." Seandainya lah dia tidak melihat tanda-tanda daripada Tuhannya. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laula an ra'a burhan rabbih." Hampir-hampir saja Yusuf pun tergelincir. Subhanallah. Kalau dia tidak melihat tanda-tanda Tuhannya. Yakni dia melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat yakni hidayat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan Yusuf tergolong ke dalam golongan orang-orang al-mukhlasin yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang mampu menyelamatkan seorang daripada cinta buta seperti ini, dan menunjukkan hanyalah iman yang dapat membuat seorang selamat daripada penyakit yang dahsyat ini. Karena itulah Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan cinta ini akan terlahir daripada orang yang memiliki hati yang kosong, kosong daripada ma'rifatullah tabaraka taala, yang senantiasa berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman yang tergantung hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, terpaut hatinya kepada Allah tabaraka taala, niscaya tidak akan mungkin dihinggapi penyakit-penyakit seperti ini. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memuat tentang kisah yang terlarang, kisah cinta yang terlarang, yakni kecintaan kaum Nabi Lut iyadzan billah kepada laki-laki. Inilah dua kisah cinta yang terlarang yang Allah Subhanahu wa taala muat dalam Al-Qur'anul Karim. Yang intinya cinta ini dapat tumbuh disebabkan karena hati yang kosong daripada ma'rifatullahi tabaraka ta'ala, disebabkan karena berpaling daripada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita melihat dampaknya sungguh menyedihkan sekali. Kita mendengarkan kisah-kisah orang-orang terdahulu bagaimana terjerat dalam cinta buta, sungguh membuat mereka subhanallah dalam kehinaan, dalam penderitaan yang berkepanjangan. Kita selalu mengetahui kisah antara Qais dan Layla. Qais disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar, disebutkan oleh Imam Al-Zahabi rahimahullah. Ya, Qais adalah salah seorang yang tergila-gila kepada Layla subhanallah, yang hidup pada pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Kedua-duanya disebutkan senantiasa bersama sejak kecil mengembalakan kambing, sehingga akhirnya keduanya tumbuh dan saling mencintai satu sama lain. Tahukah anda para pemirsa Rojak TV dan para pendengar Rojak dimuliakan Allah SWT, apa jadinya tatkala keduanya telah begitu kuatnya mencintai satu sama lain? Maka datanglah Qais melamar Layla kepada pamannya, dan sang paman menolak, dan sang paman memberitakan kepada bapaknya Layla tentang kasus ini, tentang kisah ini. Dan dalam bangsa Arab ketika itu alangkah jeleknya jika terjadi percintaan seperti ini. Maka seketika sang orang tua mengambil tindakan tegas. Dia selamatkan Layla, dia bawa Layla, dia bawa pindah Layla ke Gunung Tima. Subhanallah, terpisahlah antara keduanya. Sungguh perpisahan yang menyedihkan, membuat kedua-duanya keris, kurus, kurus dan kering. Subhanallah. Sehingga hari-hari keduanya hiasi dengan tangisan, subhanallah, dengan duka lara. Terlahirlah berbagai macam syair yang diabadikan dalam buku-buku antara keduanya, subhanallah. Jadilah Qais seorang pemuda yang kurus kering, subhanallah. Dan dia tidak akan memiliki sedikit pun daripada gairah kehidupan kecuali ketika disebutkan di hadapannya Layla. Subhanallah. Allahu Akbar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dengan Layla. Dia hiasi hari-harinya dengan tangisan, dengan kerinduan, subhanallah. Sehingga disebutkan akhirnya kerinduan tersebut membawa dia kepada kematian. Cinta yang tidak dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampailah berita balasungkawa ini kepada laki-laki pujaannya, Qais, yang masih hidup. Berangkatlah Qais mendatangi negeri tersebut, Taima, mengucapkan berita balasungkawa kepada keluarga Layla, dan dia menziarahi kuburannya. Dan subhanallah, tak lama setelah itu dia pun meninggal. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para pendengar Radio Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendengar banyak berita disebabkan cinta buta ini berujung pada kematian. Tidak sedikit pemuda-pemuda subhanallah yang menghilangkan nyawanya dengan harga yang murah, menggantung dirinya, memotong urat nadinya. Demikian juga para pemudi. Fala haula wala quwata illa billah. Sungguh perkara ini bukan hanya melanda anak-anak muda, tapi melanda setiap manusia. Bahkan para ulama menyebutkan perkara dalam kisah-kisah yang begitu menakjubkan. Bahkan mereka mengarang buku-buku tentang perkara-perkara ini. Sebagaimana kita ketahui, Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah menyebutkan hal-hal semacam ini dalam kitabnya Dhammul Hawa. Demikian juga Al-Imam Ibn Qayyim Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad disempurnakan dalam Rawdatul Muhibbin. Subhanallah. Demikian juga Al-Imam Al-Allama Ibn Hazm Al-Andalusi dalam kitabnya Talqul Hamama, yang menunjukkan perkara yang bukanlah perkara yang sederhana. Bahkan mereka menyebutkan sebagian daripada orang-orang besar subhanallah tergelincir dalam perkara ini. Walaupun mereka dapat selamat, tapi mereka pernah tergelincir. Mereka menyebutkan diantaranya adalah Al-Imam yakni Daud Al-Zahiri rahimahullah tabaraka ta'ala. Bahkan Amirul Mukminin Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah tabaraka ta'ala. Kalaulah benar perkataan ini, subhanallah. Para pemirsa Rojak TV dan para pendengar tadi Rojak dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Al-A'lam Al-Qayyim menyebutkan dua faktor terjangkitnya penyakit ini. Yang pertama, kata beliau rahimahullah tabaraka ta'ala, yang menjadi sebab daripada penyakit ini adalah tahsinu as-surah, menganggap indah sesuatu yang dia lihat. Subhanallah. Disebut dengan nama ishqus suwar. Dan ini adalah merupakan hal yang terkadang terjadi tanpa dikendaki seorang. Tentunya faktor pertamanya terkala dia menentang syariat, terkala dia tidak mampu menundukkan pandangan matanya. Ketika itu muncullah musibah yang berkepanjangan. Pandangan mata yang terkadang sungguh mengejutkan seseorang pada kebinasaan. Subhanallah. Bahkan wallahi pandangan mata yang akan dapat mengurung seseorang daripada agamanya. Allahu musta'an. Sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab bertanya, kisah seorang mujahid, seorang pejuang yang terkenal, dia adalah merupakan penghafal Quranul Karim. Subhanallah. Melewati suatu negeri terkadang dalam suatu jihad, dalam medan pertempuran, kemudian dia subhanallah melihat dengan matanya, melirik dengan matanya di benteng-benteng orang-orang ajam, dan dia melihat seorang wanita yang membuat dia begitu takjub kepadanya. Subhanallah. Berangkatlah ke mujahidin, ke medan peperangan, dan dia tinggal di sana. Subhanallah. Dan dia berupaya bagaimana bisa berhubung dengan wanita tersebut, hingga akhirnya iyadzan billah sang wanita mengatakan, engkau tidak akan mungkin dapat melanjutkan kisah cinta ini sampai engkau keluar daripada agamamu, karena engkau seorang muslim dan saya seorang nasraniyah. Akhirnya dia tukar agamanya. Subhanallah. Karena cinta buta, berubahlah dari seorang nasrani iyadzan billahi tabaraka ta'ala. Jihad selesai, pulanglah kaum mujahidin. Ternyata ketika mereka melewati negeri tersebut, ada di antara kaum mujahidin yang melihat laki-laki ini, dan dia menandainya adalah salah seorang penghafal Quran, salah seorang subhanallah yang diketahui senantiasa menghiasi bibirnya dengan qiraatul Quranul Karim. Kemudian mereka bertanya, fulan, bukankah engkau si fulan yang dahulu kami ketahui adalah penghafal Quranul Karim? Bukankah engkau dahulu adalah orang yang paling baik bacaanmu di antara sahabat-sahabatmu? Dia mengatakan, ya benar. Subhanallah. Kemudian mereka bertanya, apa yang membuat engkau di sini? Dia mengatakan, aku telah berpindah agama, telah memeluk agama Nasrani. Subhanallah. Maka mereka menasihatinya, mengajaknya kembali kepada Islam. Dan mereka pun bertanya, wahai fulan, apakah engkau masih mengingat hafal Quranmu yang telah kau hafalkan dahulu kala? Dia mengatakan, wallahi semua hafalan saya telah hilang kecuali satu ayat. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Subhanallah. Artinya, sungguh begitu berandai-andai, berharap-harap, bercita-cita orang-orang kafir di hari kiamat kalaulah mereka menjadi orang-orang Islam. La haula wala quwata illa billah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, lihatlah bagaimana orang ini telah mengganti akidahnya disebabkan karena pandangan mata yang murah. Subhanallah. Cinta yang terlarang. Subhanallah. Dan sungguh dalam kehidupan kita sehari-hari kita melihat, bahkan di antara kita boleh saja mendapati teman-temannya. Saya memiliki seorang teman yang dahulu kala adalah seorang santri. Subhanallah. Seorang santri yang sama-sama belajar, bersimpuh di hadapan subhanallah Al-Quranul Karim, kita membaca Al-Quranul Karim. Subhanallah. Ternyata iyadzan billah, saya begitu kagetnya ketika melihat Facebooknya, statusnya wallahi dia telah menikah dengan seorang perempuan Nasraniyah dan telah pindah agama. Iyadzan billah. Kenapa saudaraku? Wallahi karena al-ishq, cinta buta yang terlarang. Wala hawla wala quwata illa billah. Jadi yang pertama, faktor yang membuat terjangkitnya penyakitnya adalah tahsinus surah, menganggap indah sesuatu. Yang kedua adalah keinginannya untuk memiliki sesuatu tersebut. Subhanallah. Kedua ini terkumpul, maka akan terwujudlah penyakit yang disebut dengan nama al-ishq dalam bahasa Arabnya. Asmaran kita artikan dalam bahasa Indonesia. Wala hawla wala quwata illa billah. Para pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata para ulama salaf ketika mereka mendefinisikan tentang kata-kata al-ishq atau kasmaran, al-ishq harakatu qalbin farigh. Kasmaran itu adalah merupakan gerakan dari hati seseorang yang hatinya kosong. Ya'ni farighan mimma siwa ma'syuqihi. Kosong daripada segala sesuatu kecuali orang yang dia cinta. Inilah dia definisinya. Kosong daripadanya Allah Tabaraka Ta'ala. kosong daripada segala sesuatu, kehormatannya, jabatannya semua hilang. Dan sungguh kita melihat skandal yang menjerat orang-orang besar gara-gara al-ishku, gara-gara cinta terlarang. Subhanallah, segala kehinaan menimpa dirinya, segalanya dikorbankan, jabatannya, kehormatannya, hartanya, bahkan wallahi keluarganya. Fala haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Para pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mudahkan kita untuk menjelaskan bagaimana terapi tatkala cinta ini telah menimpa seorang. Adapun yang namanya realita, subhanallah, bahkan kita pernah menyaksikan, melihat seseorang yang cinta buta kepada istri orang, izin billah, yang dia kejar-kejar kemanapun, alhaula wala quwata illa, yang dia berani safar menyeberangi lautan, menyeberangi benua untuk mencari perempuan tersebut yang tidak halal baginya, istri orang. Subhanallah, ini semua dampak daripada cinta buta. Alhaula wala quwata illa billah. Para saudara saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada terapi yang pertama, dan ini terapi al-asil, atau inilah merupakan asal muasal daripada segala macam bentuk terapi bagi orang-orang yang terjangkiti penyakit al-ishku atau kasmaran ini. Ini adalah merupakan terapi yang paling mendasar, dan dengan ini akan selesai permasalahan. Apa terapi tersebut? Terapinya adalah, andai kata memungkinkan baginya untuk menghubungi orang tersebut, mengikatnya dalam jalinan ikatan yang Allah halalkan, yakni itu jalinan pernikahan, maka selesailah perkara ini. Subhanallah. Karena itulah Rasulullah mesankan para pemuda agar jangan terjerembab ke dalam jurang kehinaan cinta buta ini, akan menghinakan dunia dan akhiratnya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar asy-syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaklah dia menikah. Falyatazawwaj, wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shaumi fa innahu lawija'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Andai kata dia tidak mampu menikah, hendaklah dia gantikan dengan puasa. Sesungguhnya puasa akan dapat menahan syahwatnya. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan dua terapi. Pertama adalah terapi yang mendasar, yang tidak boleh kita pindah kepada terapi berikutnya. Itu terapi dengan cara menikahi orang yang kita inginkan, orang yang kita cintai, andai kata Allah SWT takdirkan dan memungkinkan, dengan jalan menikah. Inilah dia. Sebagaimana Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, lam nara lil mutahabbaini mithlun nikah. Belum yura lil mutahabbaini mithlun nikah, tidak pernah terlihat dua orang yang benar-benar murni berkasih sayang kecuali dalam talian pernikahan. Ini menunjukkan segala macam bentuk percintaan di luar daripada pernikahan bukanlah cinta yang hakiki. Walaupun mereka mengatakan cinta suci, wallahi dia bukan cinta suci, tapi dia yang terkotori. Cinta suci itu hanyalah dapat diwujudkan dalam bentuk pernikahan yang sah. Kata Nabi, tidak pernah terlihat dua orang yang saling mencintai dengan sebenar-benarnya kecuali dalam pernikahan. Subhanallah. Maka inilah terapi yang pertama yang wajib seseorang berupaya menempuhnya. Andai kata tertarik dengan seorang wanita yang bukanlah mahram baginya, yang memungkinkan baginya untuk mencapai keinginannya, hendaklah dia segera mendatangi tersebut daripada pintunya, mendatangi walinya, meminta kepada walinya, dan seterusnya. Jika ini terjadi, selesai perkara tersebut. Maka hilanglah segala macam gundah gulana. Subhanallah. Sungguh pemuda menghabiskan malam-malam yang panjang, Allah, terkadang, subhanallah, di warung-warung internet, di kamar-kamar mereka, Facebookan, subhanallah, SMSan, sungguh habis hari-hari mereka tersiksa disebabkan karena ini, karena cinta yang terlarang ini. Sungguh benar perkataan Al-Qayyim rahimahullah ketika mengatakan tentang hakikat cinta, ya, barang siapa yang mencintai sesuatu daripada selain Allah SWT, udhziba bih. Man ahabba syai'an ghairu Allah udhziba bih. Barang siapa yang mencintai sesuatu selain daripada Allah SWT, dia akan tersiksa dengannya. bagi tersiksanya seorang pemuda sebelum mendapatkan kekasih hatinya. Tersiksa, malam-malamnya menjadi panjang. Subhanallah. Hidupnya tidak menentu. Terkadang badannya kurus. Wala haula wala quwata illa billah. Hari-hari penuh dengan lamunan-lamunan, hayalan-hayalan. Subhanallah. Sebelum mendapatkan dalam kesempitan hidup, kesusahan, dan itu azab yang dia kira adalah merupakan nikmat. Dan itu adalah merupakan racun yang dianggap merupakan madu. Fala haula wala quwata illa billah. Sebelum dapat, andai kata enggak dapat, wallah bertambah parah penyakitnya, bahkan berujung pada kematian. Fala haula wala quwata illa billah. Andai kata dapat, apakah selesai? Wallah ya belum tentu. Andai kata tidak, dibingkai dengan bingkai ya Allah Subhanahu wa taala. Yani sarankan, perintahkan, itu bingkai agama, sungguh dia akan dalam gundah gulana, khawatir jangan-jangan kekasih hatinya ini berpaling kepada hati yang lain, jangan-jangan suatu saat ketika dia pergi pasangannya akan berselingkuh kepada laki-laki yang lain. La haula wala quwata illa billah. Dia khawatir jangan-jangan kekasih hatinya ini dirampok, diambil oleh laki-laki yang lain. Begitu khawatirnya sang kekasih hatinya akan pindah hati kepada hati yang lain, membuat dia dalam gundah gulana. La haula wala quwata illa billah. Dia akan sentiasa curiga kepada orang tersebut, dan ini adalah merupakan azab. Andai kata terbukti sungguh azab di atas azab. La haula wala quwata illa billah. Begitu khawatirnya dia berpisah daripada orang yang cintai. Subhanallah. Andai terjadi perpisahan tidak diinginkan, lari pacarnya, pindah hati kepada yang lain, sungguh azab di atas azab dan di atas azab. Maka semuanya dalam azab. Sebelum dapat azab, setelah dapat azab, apalagi ketika lepas azab. Dan itulah dia azab dari Allah tabaraka wa ta'ala. Seandainya mereka mengetahuinya, laukahnu ya'lamun. Para pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib semua kita meyakini bahwasanya ini adalah merupakan penyakit, bukanlah penawar. Subhanallah. Dan andai kata seorang terjangkit penyakit ini, hendaklah dia segera berupaya menyembuhkan dirinya daripada penyakit yang begitu parah ini. Subhanallah. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi inilah terapi yang pertama. Jika memungkinkan, hendaklah dinikahi. Jika memungkinkan, subhanallah, secara qadaran dan syar'an, silakan dinikahi. Apa maksud secara qadaran? Ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala memang dalam lauh mahfuz memungkinkan dia untuk menikahi perempuan tersebut. Ya, dan secara syar'i juga dia boleh menikahi perempuan tersebut, karena perempuan adalah perempuan yang memang masih gadis, bukan istri orang dan bukan mahramnya. Sungguh terkadang wallahi seseorang mencintai mahramnya sendiri, mencintai saudarinya iyadzan billah, mencintai bibinya, mencintai ibu tirinya, wala haula wala quwata illa billah, mencintai anak tirinya, dan itu semua adalah mahram. Ini terlarang secara syar'i. Adapun secara qadari, subhanallah, terkadang seseorang memimpikan dan dia adalah seorang rakyat jelata, memimpikan untuk menikah dengan seorang putri raja. Ini adalah perkara yang mustahil. Bagaimana seorang yang, subhanallah, bahkan kita katakan orang yang susah hidupnya, bagaimana mungkin ketika melihat ada putri raja dia ingin menyuntingnya? Sungguh adalah perkara yang sulit. Subhanallah. Maka andai kata mungkin secara qadari, secara syar'i dia menikahi perempuan tersebut, tidak ada jalan lain kecuali menikahi perempuan tersebut. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Muncul pertanyaan, andai kata ternyata wanita ini tidak akan pernah dapat dijangkau secara takdir qadari atau secara syar'i. Secara qadari contohnya, subhanallah, dia mencintai seorang putri raja dan dia adalah orang biasa. Dia seorang miskin mencintai seorang wanita yang kaya raya, atau putri seorang yang hartawan dan kaya raya, putri konglomerat. Sungguh ini perkara yang sulit baginya, walaupun mungkin tapi sulit. Andai kata ini tidak dapat terjadi karena perbedaan, subhanallah, yang jauh antara keduanya, ada jurang yang misalkan antara keduanya, sehingga membuat pastilah hal ini laksana pungguk merindukan bulan. Subhanallah. Baikkan seseorang merindukan bulan dan ingin terbang ke sana, padahal tidak akan mungkin dia mencapai bulan. Wala haula wala quwata illa billah. Andai kata tidak mungkin secara qadari, tidak pula secara syar'i, Bagaimana contohnya? Ternyata dia mencintai mahram yang diharamkan baginya. Contohnya mencintai seorang. Seorang adalah merupakan perempuan haram nikahi. Kata Allah, wal muhsanatu minal wal muhsanatu yani minan nisa. Dan diharamkan kalian menikahi perempuan-perempuan yang telah menikah. Musibah. Seribu kali musibah tatkala seseorang mencintai istri orang lain. Fal haula wala quwata illa billah. Ini secara syar'i tidak akan mungkin dapat dia menghubungi perempuan tersebut kecuali dengan malapetaka yang besar, berselingkuh, perzinahan, iya dan billah. Kehinaan yang berkepanjangan. Atau contoh lainnya, dia mencintai mahram sepersusuannya atau darah dagingnya sendiri putrinya, iya dan billah, sebagaimana seorang laki-laki mencintai seorang wanita. Ini musibah. Mencintai bibinya atau seorang laki-laki mencintai laki-laki, sungguh musibah di atas musibah. Bagaimana kaum Lut, ya Allah hancurkan, ulantakan negeri mereka karena penyimpangan dalam cinta yang tidak boleh dalam agama ini. La haula wala quwata illa billah. Jadi andai kata ternyata tidak mungkin, mustahil, subhanallah, mustahil terwujud dalilan cinta ini. Kenapa? Tidak mungkin secara syar'i ataupun secara qadari. Apa yang harus dia lakukan? Subhanallah. Sementara dia telah kandung cinta kepada orang tersebut. Berkata Al-Allamah Ibn Qayyim rahimahullah tabaraka ta'ala, isyaru nafsihi al-ya's minhu. Hendaklah dia berupaya, subhanallah, merasakan dalam dirinya keputusasaan. Mustahil dia akan dapat menyambung cintanya kepada orang tersebut. Jadi terapinya adalah berputus asa, karena enggak akan mungkin sebagaimana seorang berputus asa untuk merenggut bulan. Mustahil. Apapun yang akan lakukan, mustahil dia akan sampai ke bulan, apalagi sampai ke matahari, apalagi sampai memetik matahari adalah perkara yang mustahil. Kata beliau, fa innan nafsa mata ya'isat min asyai'i istirahat minhu. Sungguh jiwa ini andai kata dia menganggap mustahil mencapai sesuatu, dia akan tinggalkan sesuatu tersebut. Subhanallah. Walam tartafit ilaih, dia tidak akan pernah sampai ke sana. Mungkin banyak orang tidak pernah dalam hati terbersit untuk menjadi pemimpin negeri, presiden contohnya. Kenapa? Perkara yang mustahil. Dia melihat dirinya, sekolahnya, subhanallah, mungkin pas-pasan, mungkin dia enggak sekolah. Apakah yakni mungkin baginya akan mencapai tampuk kekuasaan? Mustahil. Subhanallah. Maka orang-orang seperti ini, bahkan mungkin kita mengatakan mustahil saya menjadi presiden, maka kita tidak ambisi kepadanya. Kenapa? Karena kita menganggap ini adalah merupakan jalan yang mustahil ditempuh. Subhanallah. Jadi inilah terapi, terkala terapi pertama enggak mampu dilakukan, terkala gagal menikahinya, subhanallah. Maka enggaklah dia berusaha berputus asa daripada orang tersebut. Dan sesungguhnya jiwa ini ketika dihinggapi perasaan putus asa, dia akan seketika meninggalkan ambisinya, impiannya. La haula wala quwata illa billah. Para pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jika ternyata belum mampu dia tinggalkan? Subhanallah. Ini menunjukkan sungguh kecintaannya telah begitu berat dan menyimpang sejadi-jadinya. Maka hendaklah dia mencari terapi berikutnya. Kata beliau, wa huwa ilaju aqlihi. Yang pertama, hendaklah dia menterapi penyakit ini dengan mengajak akalnya berfikir, subhanallah. Bi an ya'lama ta'alluq al-qalbi bima la matma'a fi husulihi naw'an min al-junun. Hendaklah dia dengan akalnya diajak berpikir, mencapai sesuatu yang tidak mungkin terjadi adalah merupakan mimpian orang-orang yang gila, yang telah hilang akalnya. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Kata beliau, wasahibuhu bimanzilati man ya'shiqul syamsa. Persis keadaan orang seperti ini bagikan orang yang merindukan matahari. Wa ruhuhu muta'alliqatun bis-su'ud ilaiha, ruhnya ingin terbang ke matahari. Bima la matma'a, subhanallah, wa dawran ma'aha fi falakiha, ruhnya ingin senantiasa mengiringi matahari. Perkara yang mustahil. Andai kata ada orang seperti ini, ketika ditanya kepadanya, apa kerinduanmu? Dia mengatakan, sungguh saya merindukan matahari, saya ingin terbang ke sana. Sungguh semua orang mengatakan, anta majnun, engkau adalah orang yang gila. Subhanallah. Jadi hendaklah diajak berpikir logika sehatnya. Ini mustahil dapat jangkau. Kenapa? Dia seorang rakyat jelata, ingin putri raja. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Dia orang miskin bapa, ingin mendapatkan seorang yani putri bangsawan, putri hartawan. Subhanallah. Ternyata sebagian orang juga sulit untuk melupakan orang yang dia cintai. Tidak mempan baginya perkara ini. Subhanallah. Tidak mampu berputus asa, tidak mampu akalnya diajak bekerja. Subhanallah, memikirkan ini adalah perkara yang mustahil, masih terus mencintai orang tersebut. La haula wala quwata illa billah. Maka hendaklah dia memikirkan segala macam akibat derita yang akan diperolehnya jika dilangsungkan perkara ini. Melihat berbagai macam kerusakan-kerusakan, subhanallah, akan segera mendatanginya, cepat ataupun lambat. Hendaklah dia memikirkan, sungguh cinta ini jika dilanjutkan, musibah akan melanda. Bagaimana seorang mencintai mahramnya, subhanallah, mencintai orang yang tidak mungkin dia dapatkan, dia paksakan, subhanallah, ini akan membuahkan kehancuran, kebinasaan baginya. Maka hendaklah orang tersebut ya berupaya melihat dampak negatif di masa yang akan datang. Sungguh kita melihat, kita melihat sebagai cerminan, berapa banyak orang-orang memiliki jabatan tinggi, hancur, berantakan jabatannya, kemuliaan, hancur, berantakan semuanya gara-gara cinta buta ini. Nah, kita berkaca, bercermin, inilah jadinya. Andai kata kau nekat, subhanallah. Kadang-kadang jabatannya tinggi, haula wala quwwata illa billah. Di pemerintahan, dengan perkara ini, dihinakan oleh manusia. Nas'alullah salam al-afiyah. Para pemirsa TV Roja dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah dia senantiasa melihat ke depan. Ini akan menghancurkan reputasi dunianya, bahkan menghancurkan akhiratnya. Fala haula wala quwwata illa billah. Kemudian para pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan para pendengar Ada Roja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, andai kata tidak mampu dia lupakan, subhanallah, tidak mampu dia lupakan, dan dia tidak mampu melihat ke depan bahaya-bahaya dampak negatif daripada cinta buta ini, apa terapi berikutnya? Subhanallah. Berkata Al-Muqayyim rahimahullah, fa'in lam taqbal nafsu hadzal dawa', andai kata tidak mampu dia telan obat ini, semua yang di atas, tidaklah dia mencari jalan dengan obat yang lain. Falyatadzakkar qaba'ihal mahbub. Hendaklah dia senantiasa memikirkan kejelekan-kejelekan orang yang dia cintai. Wa may yad'uhu ila nufrati anhu. Hendaklah dia berusaha menggali setiap bentuk kejelekan orang yang dia cintai. Subhanallah. Kata beliau, fa innahu in talabaha wa ta'ammalaha wajadaha adhafa mahasinihi allati tad'u ila hubbihi. Seandainya dia mampu membongkar segala macam kejelekan orang yang dia cintai, boleh jadi sifatnya, karakternya, fisiknya, subhanallah. Mungkin dia seorang perempuan yang cantik tapi berpenyakit, subhanallah, sakit-sakitan, ya, yang hidupnya senantiasa ditimpa berbagai macam bentuk penyakit. Boleh jadi dia seorang cantik tetapi sungguh akalnya kurang, ya, sungguh akalnya begitu lemahnya, subhanallah. Andai kata dia melihat dan kagum dengan kepintarannya, hendaklah dia melihat ternyata wajahnya sangatlah buruk. Andai kata wajahnya buruk, hendaklah dia, andai kata wajahnya cantik jelita, hendaklah dia berupaya melihat bagaimana akhlaknya. Sungguh banyak orang-orang yang cantik jelita tapi menjadi hina di mata manusia disebabkan karena akhlaknya. Dan melihat bagaimana kehidupan para bintang-bintang, para artis-artis yang cantik jelita, tapi sungguh pasangannya hidup dalam, subhanallah, penderitaan yang berkepanjangan. Melihat bagaimana mereka gonta-ganti pasangan. Apa? Karena kejelekan yang ada pada pasangannya. Kejelekan fisik, wallahi tidak. Tapi kejelekan akhlak. Maka hendaklah orang ini berusaha membongkar segala macam kejelekan orang ini dari berbagai macam sisi. Subhanallah. Dia berusaha mencari kelemahan-kelemahannya. Inilah cara yang diajarkan Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka ta'ala. Kata beliau, pasti dia akan dapati lebih banyak kejelekan-kejelekan daripada kebaikan yang dilihat daripada yakni orang yang dicintai tersebut. Waliyas'al jiranahu amma khafi 'alaihi minha. Silakan cari tahu, cari informasi, tanyakan kepada tetangga-tetangganya. Subhanallah, bagaimana tentang perempuan ini? Bagaimana tentang pemuda ini? Subhanallah. Bagaimana akhlaknya? Fa innal mahasin kama hiya da'atun lil hubbi wal iradah. Sebagaimana kecantikan ini yang membuat orang mencintai sesuatu gara-gara kecantikan, sehingga orang yang mendapatkan sesuatu tersebut, ya, kebalikannya, fal masawi'u da'iyatul bughd wan nufrah. Sungguh kejelekan ini, kejelekan seseorang yang ada padanya akan membuat seseorang lari daripadanya. Boleh saja kejelekan tersebut dalam bentuk zahirnya, fisiknya, yang membuat orang lari. Subhanallah, wajahnya cacat, kulitnya belang-belang. Subhanallah, hidungnya pesek. Dan boleh jadi ini semua tidak ada padanya, tapi jelek akhlaknya, jelek perangainya. Boleh jadi perangainya baik dan dia cantik, tampan, rupawan, tapi akalnya kurang. Subhanallah, tidak bijak dan seterusnya. Bongkarlah segala macam aibnya. Pikirkan bagaimana ketika dia dalam keadaan-keadaan lemah, dalam keadaan sakit. Subhanallah, pikirkan bagaimana ketika dia menderita penyakit. Pikirkan bagaimana ketika dia bangun tidur belum berhias. Pikirkan bagaimana andai kata dia dalam keadaan yakni sakit, enggak mandi berhari-hari, bagaimana baunya. Pikirkan segala macam bentuk aib yang ada padanya. Para pemirsa Raja TV dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para pendengar Raja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Waliwazin baina ad-da'iyain." Hendaklah dia menimbang-nimbang antara faktor-faktor yang membuat seorang cinta kepada seorang yang dia cintai, kebaikan-kebaikannya, dan ditimbanglah dengan berbagai macam kejelekan-kejelekannya. Subhanallah. Wal yujib asbaqahuma wa aqrabahum minhu baban. Naklah dia mendekat kepada apa yang paling banyak dia kumpulkan. Andai kata dia yang paling banyak dia kumpulkan adalah merupakan aib-aib, tentu dia akan menjauh. Subhanallah. Para pemirsa Raja TV dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun terapi terakhir, subhanallah, jika semua upaya telah dijalankan, terapi demi terapi tidak membuahkan hasil, maka inilah terapi terakhir. Tidak ada terapi setelah ini. Apa terapinya? Berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, wa akhiran, terakhir, fa in ajazat anhu hadhil adwiyah, andai kata semua obat-obat ini, terapi ini enggak manjur baginya, lam yabqa lahu illa sidqul laja' ila man yujibul muttarra idza da'a. Tidak ada jalan lain kecuali hendaklah dia benar-benar secara jujur, pasrah, tunduk total, mengangkat tangannya berdoa kepada Allah tabaraka taala, yang akan segera memenuhi seruan orang yang merintih berdoa kepadanya. Kata Allah, amman yujibul muttarra idza da'a. Siapakah yang akan dapat menjawab doa orang-orang dalam kondisi terjepit ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka inilah terapi terakhir, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yatrah nafsahu baina yadayhi ala babi. Taklah dia benar-benar menghinakan dirinya, menghamparkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mustaghitsan bihi, bermohon kepada Allah bantuan, menolongnya, mutadarrian, mutadzallilan, menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mustakinan, subhanallah, merendahkan dirinya. Fama tawaffaqa lidzalik faqad qara'a bab at-tawfiq. Andai kata Allah berikan baginya kemudahan melakukan hal ini, sungguh dia telah mengetuk pintu taufik Allah tabaraka taala. Subhanallah. Fali'if wal yaktum, hendaklah segera dia menahan dirinya, menyembunyikan cinta buta tersebut. Wala yashabbibu bidzikril mahbub. Subhanallah, hendaklah dia dianggapkan mampu melupakan orang yang dicintai. Subhanallah. Kemudian wala yafdahuhu bainan nas, dan jangan sampai disebarkan kisah cintanya ini kepada manusia agar orang mengetahuinya. Jangan dia singkap segala macam perasaannya ini. Wa ya'riduhu lil adza, dan jangan sampai dia nekat menyakiti orang yang tidak dapat dia, subhanallah, yang tidak dapat dia capai. Berapa banyak manusia terkala gagal, tidak mampu mendapatkan kekasihnya, dia lakukan berbagai macam tindakan sampai pada tingkat membunuh orang tersebut. Ya dan billah. Hendaklah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan konyol seperti ini. Banyak orang ketika ditolak cintanya, subhanallah, sebagian lari ke dukun. Cinta ditolak, dukun pun bertindak. Sebagian orang memaksakan dirinya, subhanallah, memperkosa wanita tersebut, subhanallah. Sebagian orang sampai pada tingkat membunuh orang yang dicintai. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Dalam kondisi seperti itu, dia dianggap benar-benar telah sempurna melakukan kezaliman. Para pemirsa TV Roja dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar di Roja, demikianlah pembahasan kita tentang perkara isyq ini, kasmaran, sebab-sebabnya dan terapinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita seluruhnya daripada penyakit yang melanda banyak orang ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa akhir du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Jazakallahu khairan atas bahasan materi dan tausiah yang telah Ustaz sampaikan yang penuh manfaat. Saudaraku simasi akidah, untuk selanjutnya setelah kita menyimak pemaparan dan materi yang penuh manfaat disampaikan oleh Ustaz Abu Fairuz Elsi Hafirullah, kita akan masuki sesi tanya jawab. Untuk Anda pendengar dan pemirsa, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat silakan bisa Anda layangkan di 0813177765543 dan 0819896543. Kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan materi dan pembahasan yang saya sampaikan tadi, sehingga kita bisa mengambil banyak faedah dari pertemuan kita. Saudara Gus Iman Sakida, kami coba sapa untuk yang pertama dari penelpon. Kami persilakan. Naam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana Bapak? Pak Samsir di Jakarta. Pak Samsir, nah, silakan Bapak ke pertanyaannya. Terima kasih. Mengenai anak-anak ini kelihatannya berpacaran dengan muslim. Bagaimana tindakan sebagai bapak atau orang tuanya? Karena yang kita lihat adalah cinta pertama, kemudian dia juga sudah S1 dan S2-nya diploma dari Inggris. Anak karena bapak, putri atau anak putri? Bapak putra atau putri? Putri. Putri ya. Putri. Ya. Sehingga saya hanya bisa berdoa, berdoa sehari mungkin puluhan kali. Mohon solusinya Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kembali Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada telah tersebutkan bahwasanya cinta buta ini berpangkal daripada tahsinus surah. Dia menganggap indah sesuatu yang dia lihat, kemudian keinginan untuk memilikinya. Maka hendaklah Bapak berupaya merubah pandangan matanya ini, yang sungguh pandangan mata yang ditutupi dengan berbagai macam tutupan-tutupan, dengan pandangan mata yang diajarkan dalam Islam. Bapak hendaklah berusaha menyingkap alangkah jeleknya kekufuran, alangkah musibahnya kekufuran, menyingkap betapa indahnya Islam. Andai kata dia melihat betapa parahnya kekufuran, dampak kehinaan di dunia, dampak kehinaan di akhirat, bagaimana Tuhan selain Allah SWT disembah, bagaimana tidak pernah mencipta manusia disembah. Katakan kepadanya, andai kata ada menganggap Tuhan memiliki anak, Tuhan memiliki istri, katakan kepadanya, subhanallah, mungkinkah kita menyembah, subhanallah, Tuhan yang telah daripada rahim seorang wanita, Tuhan yang dahulu melewati berbagai macam proses, bagaimana proses bayi dan seterusnya, dia melahirkan dan dia menyusui, layak kita sembah, subhanallah. Bagaimanakah seorang wanita yang dijadikan sebagai pasangan Tuhan adalah seorang makhluk yang terlahir daripada rahim wanita? Subhanallah. Ajak dia berpikir jernih tentang keindahan Islam, tentang keindahan agama Islam. Yang paling pertama adalah tentang keindahan akidah Islam. Andai kata Bapak berhasil meyakinkan inilah agamamu, inilah keindahan agamamu, apa engkau rela menukar keindahan agamamu dengan kekufuran? Bukan kebenarannya perkataan Allah Tabaraka Ta'ala, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Katakan kepadanya, putriku, lihatlah ini. Dalam surat An-Nisa Allah mengatakan, janganlah kalian menikahkan putri-putri kalian kepada laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin. Sungguh seorang hamba sahaya yang statusnya budak lebih utama daripada seorang musyrik. Walau a'jabakum, walaupun kan kagum kepada ketampanannya, kagum kepada kekayaannya, pada jabatannya. Jadi hendak bapak merubah bagaimana anak bapak atau putri bapak memandang, subhanallah, merubah kacamatanya yang naif ini, yang lemah. Karena cinta adalah buta. Ketika sungguh seorang terjatuh dalam cinta buta ini, segala sesuatu, informasi apapun yang bertentangan dengan yakni keinginan hatinya akan dianggapnya hilang semua, akan dianggapnya sia-sia, binasa semua. Kemudian hendaklah bapak berupaya menggantikan, karena dalam Islam berupaya, Islam itu mendatangkan segala sesuatu dengan penggantinya. Ketika Allah haramkan zina, digantikan dengan menikah. Ketika Allah haramkan musik, digantikan dengan Quranul Karim. Ketika bapak mengatakan ini enggak baik, laki-laki ini enggak baik, berupaya tampilkan laki-laki yang lebih baik daripada laki-laki ini. Carikan segera pasangannya. Katakan kepadanya, apa yang kau dapatkan daripadanya? Agamanya musibah, subhanallah. Ketampanannya ada pada laki-laki ini, bahkan dia lebih, subhanallah. Apanya? Ilmunya ada pada laki-laki ini, bahkan dia lebih. Dan seterusnya jabatannya, dan terangkan segalanya. Sungguh seseorang itu akan berubah, akan memindahkan cintanya kepada sesuatu yang lebih, yang lebih indah daripada yang didapatkan sebelumnya. Sungguh ketika seorang mendapati perempuan yang satu lebih indah daripada perempuan sebelumnya, andai kata tidak diikat dengan syariat, andai kata dia seorang yang subhanallah gonta-ganti pacar, dia akan senantiasa pindah dari satu perempuan kepada perempuan lain, subhanallah. Kenapa? Karena menganggap ini lebih indah daripada ini. Dan itulah musibah. Maka bapak berupaya mencarikan pengganti. Sejak sekarang bapak hendaklah berupaya meyakinkan kepada tentang keindahan akidah Islam, berupaya mengajak dia kepada yakni majlis-majlis kajian, berupaya mengenalkan dia kepada kawan-kawan yang saleh. Ya, subhanallah, bahkan bapak berusaha menggantikan baginya seorang laki-laki yang saleh. Wallahi, kalau saja terjadi iyadzan billah, sungguh kehinaan dunia dan akhirat yang akan menimpa keluarga bapak. Wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian hendaklah berupaya menjauhkan semua sarana, karena cinta itu akan dapat bersemi ketika ada sarana. Sarana melalui SMS. Berarti bagaimana caranya? Ganti kartu. Sarana berupa perjumpaan. Bagaimana caranya? Asingkan. Jauhkan, subhanallah. Maka semua sarana yang mengingatkan perempuan tersebut kepada laki-laki hendaklah dihilangkan. Kawan-kawan dekat yang mengiringi laki-laki tersebut, jauhkan. InsyaAllah dengan hilangnya sarana, dengan menjauhnya, yakni kedua orang akan menjauh pula antara keduanya hubungan, akan menjauh pula kecintaan antara keduanya. Wala haula wala quwata illa billah. Naam. Terima kasih Ustaz Jazakallah Khairan. Demikian Pak Samsir, semoga bermanfaat untuk Bapak dan pendengar serta pemirsa lainnya nasihat dan jawabannya Ustaz sampaikan tadi. Kita masih memberikan kesempatan untuk penelpon yang berikutnya, yang kedua kami coba sapa kembali. Naam, halo. Ya, silakan. Naam, sepertinya terputus. Kami berikan kesempatan kembali dan silakan untuk Anda yang akan bertanya, silakan di 0218236543. Naam. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana? Bapak Tasrif, Pak, di Tegal. Pak Tasrif di Tegal, silakan. Iya, ini saya punya anak laki-laki. Iya. Kakak saya punya anak perempuan. Itu bagaimana dipertemukan? Apakah boleh menurut syariat, Pak? Iya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sepupu bukanlah jadi hubungan yang membuat seorang dilarang untuk menikahi sepupunya. Oleh karena itu, jika bapak melihat sepupu tersebut baik, artinya keponakan bagi bapak dan sepupu bagi anak bapak baik, agamanya baik, silakan. Bahkan lebih baik disegerakan, lebih baik anda kata mereka dinikahkan. Subhanallah. Akan semakin mempererat hubungan antara kedua belah pihak. Subhanallah. Makanya perkara dibolehkan walaupun sebagian adat istiadat mengharamkannya. Sebagian adat mengharamkan untuk menikahi sepupu dari pihak bapak, contohnya. Kebalikannya, sebagian adat mengharamkan menikahi sepupu daripada pihak ibu. Tapi ini adalah istiadat, ada istiadat yang tidak berlandaskan dengan syariat. Maka wajib kita tolak. Dan sungguh kita katakan, sebagian orang menganggap sepupunya itu mahram. Dampaknya apa? Dia berpergian dengan keduanya, musafir dengan keduanya. Dan sungguh banyak terjadi hal yang tidak diinginkan. Perzinahan dengan sepupunya dan billah, karena terlampau memudahkan perkara ini. Maka tidak diketahui sepupu bukanlah mahram, boleh dinikahi. Kalau bukan mahram, dilarang untuk bersalaman, apalagi berduaan, apalagi berpergian, karena dia bukan mahram dan dibolehkan menikah. Andai kata baik agamanya, andai kata baik akhlaknya, segera nikahkan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Andai kata datang kepada kalian orang yang kalian rela kepada agamanya dan akhlaknya, nikahkanlah dia. Ya. Wa illa takun fitnatan fil ardi wa fasadun 'arid, seandainya tidak akan lakukan akan muncul kerusakan besar di bumi ini. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Terima kasih sekali hari ini, demikian Pak Tasrif, semoga bermanfaat. Kita angkat untuk penelpon yang ketiga, silahkan 0218236543. Naam. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, Pak? Dari mana? Dengan Kenji di Pelalawan, Riau. Iya, dengan Kenji ya? Iya. Iya, Pelalawan ya, silahkan. Naam, silahkan. Saya mau bertanya. Tentu. Kalau kita meminta maaf lewat SMS, apakah diterima oleh Allah itu? Kita meminta maaf dengan seseorang lewat SMS, apakah diterima? Kemudian, bagaimana cara untuk menghilangkan rasa takut dan was-was dalam diri? Sekarangnya itu. Ya, baik. Terima kasih Ahi Kenji interaksinya. Jazakallahu khairan. Silakan. Baik. Adapun dosa dalam pandangan agama dibagi menjadi dua bagian. Dosa yang berkaitan dengan hukukul ibad, berkaitan dengan hak hamba. Yang kedua, dosa berkaitan dengan hukukullah, hak Allah SWT. Adapun dosa yang berkaitan dengan hak Allah SWT, maka perkaranya mudah. Segera Anda bertobat, menangislah kepada Allah SWT, merintihlah, memintalah kepada Allah SWT ampunannya, dan insyaAllah jika benar tobat ini, Allah SWT akan menerimanya, menghapuskan dosa-dosa Anda, menggantikannya dengan kebaikan. Tapi yang pertama yang namanya hukuku al-ibad, yang berkaitan dengan hak-hak hamba, Anda pernah mengambil hartanya dengan tidak hak, merampok, mencuri, korupsi, dan seterusnya. Yang berkaitan dengan hak hamba, Anda pernah menggunjingnya, Anda pernah menjelek-jelekkannya, menyebarkan nama baiknya, dan seterusnya, maka hal tersebut tidak akan dapat Allah Subhanahu wa taala ampunkan sampai Anda terlebih dahulu menyelesaikan perkara ini dengan manusia yang Anda zalimi. Andai kata dalam bentuk harta, kembalikan. Dalam bentuk kehormatan diri, Anda bersihkan namanya. Subhanallah. Walaupun dalam perkara ghibah, yang lebih rajih para ulama mengatakan, andai kata bertobat daripada ghibah, enggak perlu kita sebutkan kepada orang yang kita ghibahi, tapi doakan dia sebanyak-banyaknya agar Allah mengampuninya. Andai kata dia disebutkan kejelekan tentangnya, Anda bantah, Anda luruskan, dan seterusnya. Ini cara bertobat daripada dosa ghibah. Seandainya Anda telah minta maaf, baik dengan perkataan, baik dengan tulisan, baik dengan SMS-an, chattingan melalui Facebook, Twitter, dan seterusnya, maka andai kata dia belum memaafkan, berarti Anda belum selesai dengannya. Mintalah maafnya sampai dia rela kepada Anda. Jadi intinya, akhi yang Allah SWT muliakan, buat dia ridha. Sebagaimana Anda pernah membuat dia marah, kebalikannya, buatlah dia ridha. Andai kita berkaitan dengan hak-hak yang Anda ambil, kembalikan. Maka dengan itulah baru Allah Subhanahu wa taala akan yakni ampunkan Anda dengan dosa-dosa Anda tersebut. Karena itu Rasulullah mengatakan kepada yakni para sahabat, hendaklah kalian saling bertahallul, maksudnya saling memaafkan sebelum datang hari kiamat, ketika itu enggak ada kecuali amalan. Subhanallah. Andai kata hari kiamat akan ada di jembatan As-Sirat, suatu tempat yang bernama Qantarah, di sanalah akan diselesaikan segala macam bentuk kezaliman antar hamba. Andai kata enggak selesai di dunia, ternyata majlis hakim tidak bisa menyelesaikan, ternyata dia curang, ternyata dia berhasil lari daripada kejaran manusia di dunia ini, ketika itulah setiap bentuk kezaliman akan diselesaikan. Al haula wala quwata illa billah. Mungkin Anda jawab yang satu aja. Nah, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Jazakallahu khairan. Demikian untuk Al-Akh Kenji di Pelalawan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf hanya satu pertanyaan karena begitu banyak pertanyaan dari rekan-rekan dan saudara pemirsa dan pendengar yang juga kita akan ajukan kepada Al-Ustaz. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz dari seorang pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang wanita usia 20 tahun. Saya bertanya, apabila saya mengagumi seorang lelaki dan mengharapkan mendapatkan jodoh yang memiliki akhlak dan agama yang mirip dengan lelaki tersebut, apakah saya telah terjatuh ke dalam isyak atau cinta buta dan saya berdosa karena mengagumi laki-laki tersebut, Ustaz, yang tidak halal bagi saya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu setiap orang akan kagum dengan orang-orang yang memiliki kelebihan pada agamanya, kelebihan pada akhlaknya, kelebihan pada ilmunya. Dan kekaguman ini adalah merupakan hal yang wajar. Ya, sebagaimana setiap orang akan kagum dengan benda yang cantik, barang yang cantik, dan demikian juga manusia akan kagum dengan segala macam keindahan, keindahan fisik, ya, keindahan akhlak. Ya. Dan sungguh kita mengagumi para sahabat-sahabat Rasulullah, sebagaimana kita sungguh mengagumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita mengagumi para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Jadi wallahu tabaraka ta'ala alam. Andai kata hanyalah sampai pada tingkat mengagumi adalah hal-hal yang wajar. Setiap orang mengagumi kebaikan, orang-orang yang baik. Mengagumi para penimba ilmu, mengagumi para masyayikh, mengagumi para da'i dan seterusnya adalah hal yang wajar saja. Tapi andai kata ini subhanallah, ya, kemudian tidak sampai di situ, ya, andai kata dia ingin yakni melanjutkan kekaguman dalam bentuk yang lebih serius, ya, misalnya secara logika, secara takdir dan secara yakni syar'i, dia mungkin untuk yakni melangsungkan ambisinya ingin dipersunting oleh laki-laki tersebut karena dia sungguh takjub dengan ilmunya, dengan segala macam yang ada padanya. Bukanlah hal yang terlarang dalam Islam ketika dia berupaya untuk subhanallah secara langsung mendatangi laki-laki tersebut, sebagaimana seorang perempuan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahabtu nafsi atau tazawwajni, aku telah menghibahkan diriku atau nikahi saya, subhanallah. Maka tidaklah salah ketika seorang perempuan mengatakan kepada orang yang dikagumi, wahai fulan, nikahi saya, saya melihat pada dirimu kebaikan. Dan tentunya laki-laki tersebut, ya, bukan ketika akan menerima, juga dia akan melihat siapa calon pasangannya dan dia akan segera berupaya mengecek dan seterusnya, subhanallah. Andai kata memang Allah jodohkan, Allah takdirkan berjodoh, alhamdulillah tabaraka ta'ala. Andai kata Allah takdirkan tidak berjodoh, ternyata bertepuk sebelah tangan, dahlah Anda melupakannya. Tempuhlah cara-cara yang tadi kita ajarkan, lupakan dia, ya, ajak akal kita berpikir ini mustahil dan seterusnya, sampai terhadap doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang Anda lakukan. Tapi andai kata Anda senantiasa berdoa kepada Allah, berikanlah aku laki-laki seperti orang ini, akhlaknya seperti orang ini, kebaikannya seperti orang ilmunya, bukanlah perkara yang salah insyaallah tabaraka taala. Dan harus setiap orang berdoa seperti itu. Wallahu tabaraka taala alam. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Kita masih angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya menikah dengan lelaki yang sampai saat ini tidak saya cintai. Dan saya masih mencintai laki-laki, namun sudah meninggal dunia, Ustaz. Dan saya berupaya untuk mendoakan kebaikan untuknya. Bagaimanakah kondisi ini? Apakah saya juga termasuk ke dalam orang-orang yang telah terjatuh ke dalam cinta buta, dan bagaimana solusinya, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ba'da. Dalam pernikahan, bukanlah semua pernikahan harus dibangun atas cinta. Berkata Umar, seandainya rumah tangga kaum muslimin semuanya dibangun atas cinta, alangkah sedikitnya rumah tangga kaum muslimin. Tapi sungguh rumah tangga dibangun di atas hak dan kewajiban dan tanggung jawab. Andai kata Anda tidak memiliki cinta kepada pasangan Anda, boleh jadi Anda memiliki rahmat. Dan itulah diantara bentuk, yakni tujuan pernikahan adalah waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan antara kalian mawaddah, kecintaan dan rahmat. Subhanallah. Terkadang tidak ada padanya cinta, tapi ada rahmat. Sebagai suami, dia telah menafkahi saya, bertanggung jawab kepada saya, memberi makan anak-anak saya. Maka Anda jagalah rahmat tersebut. Subhanallah. Semoga Anda dapat bertahan dengan tali rahmat tersebut. Tapi sungguh kalau Anda kata enggak ada lagi tali cinta, enggak ada lagi buah rahmat, ketika itu Anda khawatir rumah tangga ini menjadi hambar, Anda khawatir akan yakni kufur kepada suami, ketika itu ada jalan yang diberikan dalam Islam sebagai solusi, yaitu dalam bentuk khulu' atau khala', sebagaimana terjadi dengan seorang wanita pada zaman Rasulullah SAW yang mendatangi Rasulullah SAW menyebutkan tentang suaminya, Thabit bin Qais, ya Rasulullah, aku tidak pernah mencela suamiku karena akhlaknya ataupun karena agamanya, tapi aku khawatir akrahul kufru ba'da Islam, atau fil Islam, saya khawatir kufur dengannya setelah Islam. yakni masuk ke dalam hati sanubari saya. Seterusnya, ya bahkan sebutkan, ya Rasulullah, hampir-hampir rasanya aku ingin nudahi wajahnya, subhanallah, setiap kali masuk kepadaku. Maka Rasul mengatakan, maukah kau kembalikan kepadanya kebunnya? Dia katakan, ya. Jadi hal ini terjadi, subhanallah. Andai kata anda mampu bertahan dengan rahmat, bertahan dengan rahmat. Adapun anda mencintai orang telah meninggal, subhanallah, dan senantiasa mendoakannya, subhanallah, adalah perkara yang tidak salah. Terkala anda mendoakan saudara-saudara anda, orang-orang yang kita cintai, kita doakan semoga Allah merahmatinya, Allah mengampuninya. Tapi subhanallah, anda tidak akan pernah mampu selama-lamanya untuk menyambungkan cinta anda kepada orang telah meninggal, subhanallah. Ketahuilah tersebut, ya. Walaupun terus dalam hati anda ada dirinya, doakan dia dalam doa-doa anda, subhanallah. Dan berupayalah mengerjakan segala macam bentuk kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada sebagai istri. Memuliakan suami, kepatuh kepada suami, tunduk kepada suami, subhanallah. Dan berupayalah tumbuhkan cinta, karena cinta dapat ditumbuhkan, cinta dapat ditumbuh kembangkan, dan cinta dapat dipangkas hingga hilang, berubah menjadi kebencian. Maka berupayalah anda bagaimana menumbuhkan kecintaan kepada suami, lihat kebaikan-kebaikannya, subhanallah. Lihat bagaimana pengabdian terhadap anda, terhadap anak-anak anda, subhanallah. Lihat bagaimana letihnya dia bekerja di luar untuk anda. Semoga hal ini akan dapat merubah, yakni apa-apa yang ada pada anda sekarang, sehingga lebih baik ke depan. Anda berupaya mencintai suami anda, dan suatu saat kelak anda akan berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu tabaraka taala alam. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya dan nasihat yang disampaikan. Kemudian kita angkat satu pertanyaan dari seorang pendengar dan pemirsa kita, saya menyebutkan inisial F saja, dari Bukit Tinggi Sumatera Barat, yang bertanya, Ustaz, saya adalah seorang golongan waria, dan jujur saya saat ini dilanda cinta terlarang. Saya berupaya untuk bisa sembuh dan menjadi lelaki yang normal, Ustaz. Bagaimana upaya yang bisa ditempuh untuk bisa sembuh darinya? Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fika ya akhi. Semoga Allah SWT berikan kepada anda keberkahan dengan keinginan anda untuk bertobat kepada Allah SWT. Subhanallah. Akhi, barakallahu fik. Terapi-terapi tadi yang saya sebutkan, cobalah anda ambil. Andai kata semuanya enggak dapat anda ambil, ambil jalan yang terakhir. Ketuklah pintu Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan anda, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Wahai Zat pemilik hati-hati manusia, palingkan hatiku daripada cinta yang haram. Palingkan hatiku daripada cinta yang engkau larang. Hendaklah anda dengan jujur berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah anda berupaya mengerjakan perintah-perintah Allah. Perbanyaklah amal saleh. Berkawalan dengan orang-orang saleh. Tinggalkan tempat anda, tinggalkan semua teman-teman anda yang seperti anda. Dalam kasus ketika seorang laki-laki membunuh 99 nyawa, dan datang masanya hati kecilnya meronta ingin bertobat, sebagaimana anda meronta pada malam hari ini ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bertanya kepada manusia, tunjukkan saya tempat seorang bertanya, persis sebagaimana anda bertanya pada malam hari ini. Maka masyarakat menunjukkan kepada orang tersebut, subhanallah, sosok seorang alim yang sebelumnya seorang ahli ibadah. Berkata ahli ibadah, ketika dia mengatakan, wahai orang berilmu, saya telah membunuh 99 nyawa, apakah ada tobat bagi orang seperti saya ini? Ahli ibadah yang taat ibadah tapi jahil, berfatwa tanpa ilmu, mengatakan tidak ada pintu tobat bagimu. Tidak akan mungkin engkau diterima oleh Allah SWT tobatmu. Pintu tobat tertutup untukmu. Maka sungguh kemarahan memuncak, dan akhirnya dia bunuh laki-laki ini. Genaplah dia membunuh 100 nyawa. Akhirnya dia pun berputus asa daripada rahmat Allah SWT. Dia berjalan dan berjalan, hati kecilnya meronta-ronta ingin melepaskan beban hidup yang dia pikul berupa kebejatan telah membunuh 100 nyawa. Dia bertanya kepada masyarakat, tunjukkan kepada saya mana seorang ahli ilmu. Ditunjukkan kepada seorang yang berilmu. Kemudian dia pun bertanya, apakah orang seperti saya ini bisa bertobat? Berkatalah orang tersebut, wahai fulan, siapa yang dapat menghalangi tobat dirimu? Bertobatlah engkau kepada Allah SWT. Allah menerima semua tobat, Allah mengampunkan semua dosa. Allah mengatakan, inna allaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Jangankan homoseksual, jangankan zina, kesyirikan yang anda datangi, yang Anda lakukan, seandainya Anda taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampunkan. Subhanallah. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketuklah pintu Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah dengan sebenar-benarnya taubat, perbanyaklah amal saleh, kerjakan kewajiban dan jauhi lingkungan Anda. Karena pesan orang alim ini kepada orang tersebut, sesungguhnya engkau tinggal di negeri orang-orang yang jelek, tapi di negeri orang-orang yang fasik, di negeri orang-orang yang jahat, tinggalkan mereka. Pergilah ke kampung sana, hijrahlah, di sana ada orang-orang beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang saya pesankan kepada Anda, tinggalkan lingkungan Anda. Tinggalkan lingkungan wariyah. Subhanallah. Dengan segala macam pernak-perniknya. Subhanallah. Tinggalkan mereka. Tutup masa lalu Anda, hijrahlah ke negeri yang lain. Cari orang-orang yang tidak mengenal Anda. Subhanallah. Dan teruslah kerjakan-kerjakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Carilah pasangan hidup Anda. Dan wallahi jika Anda jujur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini dan mengerjakan apa-apa yang kita sebutkan tadi, Anda tinggalkan semua, hilangkan semua sarana untuk mengingat mereka. Rubah nomor handphone Anda, jauhi mereka. Cari profesi lain jika Anda ternyata subhanallah profesinya nyerempet ke sana, seperti tukang salon dan seterusnya, ini profesinya nyerempet. Tinggalkan semuanya. Wallahi jika Anda jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan kabulkan doa Anda. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Heran atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk saudara kita di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan juga pendengar atau pemirsa yang lainnya yang memiliki masalah yang sama. Kita angkat untuk selanjutnya kembali dari telepon untuk Anda pemirsa dan pendengar bisa menggunakan kembali layanan on air kami di 0218236543. Kami coba sapa berikut. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak, dengan siapa? Silakan. Dari Sulawesi, Pak. Iya, silakan Bapak. Saya ini, Pak, kawin sama istrinya orang, Pak. Kemudian sebelumnya kami disetujui sama orang tuanya, kemudian kami ini setelah nikah tidak disetujui sama orang tuanya. Tapi sebelumnya memang istrinya orang cuman tidak harmonis dengan suaminya. Bagaimana? Tapi ketika Bapak tahu, halo Pak. Ketika Bapak menikah dengan dia, itu statusnya masih si orang atau telah dicerai? Istri orang, Pak. Istri belum orang. Belum dicerai ya. Ketika menikah dia masih si orang. Masih istri orang, Pak. Allah. Oh, iya, tapi disetujui sama orang tuanya, Pak. Iya. Sekarang malah saya dipersulit sama orang tuanya, malah istri saya ditahan untuk kembali lagi ke saya, Pak. Bagaimana prosesnya ini, Pak? Iya. Nah, dengan suami sebelumnya tidak, maksudnya tidak ada kejelasan begitu, Pak ya? Tidak ada kejelasan, tapi sudah nikah juga suaminya, Pak. Nah, masya Allah. Ya. Baik, terima kasih interaksinya. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam yakni Al-Qur'an Karim dan surah An-Nisa, ketika Allah menerangkan tentang orang-orang haram nikah adalah wal muhsanatu minan nisa, dan perempuan-perempuan yang telah menikah. Maka Anda menikahi seorang perempuan yang bersatu istri bagi orang adalah pernikahan yang batil, yang tidak sah, dan perzinahan. Subhanallah. Seandainya diterapkan hukum Islam dan Anda tahu, terbukti dengan secara benar Anda menikahi istri orang, sungguh Anda berhak untuk dirajam iyadan billah. Haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Maka pernikahan Anda pernikahan yang tidak sah, yang batil, sekalipun disetujui oleh orang tua perempuan tersebut, sekalipun seluruh dunia menyetujuinya, tidak akan dapat merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berpisahlah dengan perempuan tersebut. Kalau terjadi pernikahan, maka di pernikahan yang batil wajib difasakh, dibatalkan hubungannya. Subhanallah. Kemudian adapun Anda kembali kepada istri Anda, seharusnya itu adalah Anda, Anda kata memang layak Anda kembali kepadanya dan dalamnya ada kebaikan, maka silakan, itu lebih baik. Yang jelas, ketika Anda mengatakan menikahi istri orang adalah merupakan pernikahan yang batil, yang tidak dianggap pernikahan dan dianggap perzinahan selama-lamanya. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Semoga ini dapat membuat Anda berpikir ulang untuk melanjutkan hubungan seperti ini. Wallahu tabaraka taala alam. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Mohon maaf. Kita angkat untuk selanjutnya kembali dari penelpon di 0218236543. Naam, halo. Iya. Halo. Iya, silakan Bapak. Selamat. Saya mau bertanya. Iya, assalamualaikum. Nama saya Ahmad dari Medan. Pak Ahmad di Medan, silakan Pak Ahmad. Waktu muda saya itu sholat saya sering ketinggalan. Iya Pak. Jadi tapi saya sudah bertaubat. Iya. Tidak akan mengulangi lagi. Alhamdulillah, setelah saya bertaubat, nggak pernah lagi tinggal sholat saya. Alhamdulillah. Dan air mata saya tidak pernah keluar untuk minta ampun kepada Allah. Jadi pertanyaan saya, apakah taubat saya itu diterima oleh Allah? Baik Pak, terima kasih Bapak interaksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'd untuk Pak Ahmad di Medan. Jadi Pak Ahmad, taubat itu tidaklah harus diucapkan dengan ucapan saya bertaubat kepadamu ya Allah. Tidak harus dikatakan demikian. Tapi taubat itu akan dikatakan sah pertama jika Bapak merasa menyesal dengan perbuatan-perbuatan yang lalu, yang Bapak salah, perbuatan dosa sebab menyesal. Pertama adalah menyesal. Yang kedua, Bapak telah meninggalkan perbuatan jelek tersebut. Maka orang yang bertobat daripada perzinahan, dia tinggalkan perzinahan. Subhanallah. Bertobat daripada judi, dia tinggalkan perjudian. Walaupun andai kata qadar Allah kembali dia terjebak kepada perzinahan, dia wajib mengulangi kembali tobatnya. Walaupun ternyata kelak dia kembali terjerat kepada perjudian, dia wajib memperbaharui tobatnya. Begitulah seterusnya. Jadi pertama adalah menyesal, yang kedua dia meninggalkan segala macam bentuk kemasan tersebut. Tobat daripada korupsi, tidak melakukan korupsi, mengembalikan harta yang haram kepada pemiliknya. Ya. Yang ketiga al-azm, dia berazam kuat untuk tidak mengulangi lagi. Ini ciri-ciri tobat yang benar. Dia ingin, subhanallah, seandainya Allah berikan kepada taufik, tidak kembali kepada perbuatan tersebut. Azam untuk tidak mengulangi. Kalaupun karena syaitan yang kuat, nafsu yang kuat, terjatuh kembali, wajib baginya untuk memperbaharui taubat. Dan taubat yang sebelumnya sah di sisi Allah SWT. Jadi inilah syarat taubat, Pak. Kemudian, andai kata berkaitan dengan hak-hak hamba, dan jika berkaitan dengan harta manusia, kembalikan. Berkaitan dengan kehormatan dirinya, Bapak, yakni sebarkan kejelekannya, perbaiki, bersihkan nama baiknya. Subhanallah. Kalau andai kata ini ada pada Bapak, perasaan menyesal dengan masa lalu, enggak pernah lagi meninggalkan sholat, sungguh taubat Bapak ada taubat yang baik. Walaupun Bapak tidak mengatakan ya Allah saya bertobat, insyaallah tabaraka taala, dengan perbuatan Bapak menunjuk Bapak telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu tabaraka taala alam. Terima kasih sisa kelahiran atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Pak Ahmad. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima tobat-tobat kita. Dan satu pertanyaan berikutnya bisa dari pendengar melalui pesan singkat dari Umumia di Jakarta. Ustaz mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kehilangan anak selama 12 tahun Ustaz. Selama itu pula hidup saya penuh dengan kegelisahan. Cinta saya sebagai seorang ibu kepada anaknya begitu besar Ustaz. Jadi pertanyaan, apakah ini masuk ke dalam cinta buta yang terlarang Ustaz? Dan tanda bahwa saya tidak menerima takdir yang Allah tetapkan kepada saya sebagai ibu yang mencintai anaknya. Mohon nasihat dan solusinya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta buta yang kita bahas dalam kesempatan malam hari ini adalah cinta yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Secara fitrahnya laki-laki mencintai wanita atau wanita mencintai laki-laki, atau fitrah yang menyimpang seorang laki-laki mencintai laki-laki ingin berhubungan dengannya sebagaimana seorang laki-laki berhubungan dengan perempuan. Ini yang kita permasalahkan. Adapun cinta yang namanya cinta gharizi atau tabii yang tidak akan pernah lepas daripada seorang adalah cinta yang tidak akan mungkin dapat dihilangkan, sebagaimana kecintaan seorang kepada orang tuanya, kecintaan orang tua kepada anaknya. Ini cinta yang namanya gharizi, insting, fitrah Allah SWT buat. Bahkan kecintaan ini tidak akan pernah, subhanallah, dicela selama tidak yakni mengalahkan cinta kepada Allah SWT. Seandainya seorang diuji Allah SWT memiliki seorang tua yang kafir, apakah boleh dia mencintai orang tuanya? Kita katakan mustahil seorang anak membenci orang tuanya. Pasti walaupun orang tuanya kafir dicintai. Tapi cinta bukan berkaitan dengan agama. Cinta yang berupa yakni cinta fitrah yang Allah SWT letakkan padanya, yakni ghariza, insting, dia mencintai orang tuanya. Ini cinta yang tidak terlarang. Maka cinta ibu kepada anak adalah cinta yang tabii, subhanallah. Sebagaimana Nabi Yaqub yang kehilangan Yusuf, bertahun-tahun semenjak kecil Yusuf sampai Yusuf dewasa, sampai Yusuf menjadi menteri, dia kehilangan Yusuf dan dia senantiasa teringat Yusuf. Bahkan dia menangis terkala teringat Yusuf, subhanallah. Sampai-sampai Allah mengungkapkan kedua matanya menjadi buta karena tangisan yang berketerusan mengingat Yusuf. Wabyadzat aynahu minal huzni fahu kathim. Sungguh kedua matanya menjadi putih, menjadi buta disebabkan kesedihannya berpisah dengan Yusuf, subhanallah. Tapi lihatlah, kesedihan ini membuat dia semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya sungguh melaporkan segala duka dan nestapa saya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibu, jika hanya sampai pertika seperti itu, insyaAllah tabarakatuh itu ujian bagi ibu, tidak berdosa. Dan semua orang menginginkan ketemu kepada anaknya, ya, dapat berkumpul dengan anaknya, subhanallah. Maka banyaklah ibu berdoa sebagai Nabi, aku berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jangan pernah salih takdir, jangan pernah katakan seandainya seperti ini, tidak, maka akan terjadi seperti ini. Ini semuanya pintu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dibuka. Kata Nabi, fa'innallahu taftahu babi syaitan. Kata-kata seandainya membuka peluang bagi syaitan masuk. Jangan salih takdir, jangan salahkan takdir. Yakinilah ini adalah merupakan ujian yang seandainya ibu bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terus berikhtiar mencari putra ibu, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kesabaran ini akan membuahkan ganjaran pahala, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala suatu saat akan mempertemukan ibu dengan buah hati ibu. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Nah, terima kasih Ustaz Jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk ibu yang di Jakarta, semoga Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan ibu dengan anak ibu, ya. Baik, satu pertanyaan kembali dari pesan singkat dari seorang ibu yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di waktu sebelum menikah saya cinta buta terhadap seorang lelaki, dan saya kemudian berupaya untuk mendapatkannya dengan mendatangi seorang dukun, dan kemudian kami pun menikah dengan perantaraan dukun tersebut, dengan ilmu yang dikeluarkan oleh dukun, kemudian sampai hidup selama 27 tahun berumah tangga. Sekarang suami sudah meninggal, saya merasa bersedih setelah mengetahui bagaimana hukumnya, dan bagaimana upaya untuk menghilangkan rasa bersalah ini Ustaz, sementara suami sudah meninggal dunia. Terima kasih. Saya ulangi kembali, ada seorang ibu bertanya bahwasanya dia telah menikah dengan seorang laki-laki. Ya, 27 tahun kehidupan rumah tangga ibu ini. Tadi yang saya tangkap beliau itu dalam bentuk soal. Ya, untuk ulangi lagi. Ya, ya, Pak Ustaz, saya di saat muda mencintai seorang lelaki dan kemudian mendatangi dukun untuk bisa menikah. Kemudian menikah dengan perantaraan dukun, ilmu dukun tersebut, sampai 27 tahun berumah tangga Ustaz. Sekarang suami sudah meninggal dan saya merasa bersalah dan bersedih terhadap hal ini, sementara sudah meninggal suami saya. Bagaimana Ustaz cara bertobat dan menghilangkan kesedihannya? Bismillahirrahmanirrahim. Ada hal yang perlu diperjelas ini mengenai masalah pernikahan Anda dengan laki-laki tersebut. Jika terpenuhi syarat-syaratnya, ya, walaupun mungkin dengan pelet dan seterusnya, dengan tindakan jin supaya jin itu melembutkan hati orang tua Anda dan seterusnya, sehingga terjadilah pernikahan tersebut dengan perantara jin, iyadzan billah, ya, apakah terkumpul syarat-syarat pernikahan? Maksud saya, apakah ada wali Anda ketika menikah? Apakah ada dua saksi? Anda kata semua syarat ada akad, ada ijab kabul, ada wali, ada saksi, insyaAllah pernikahan Anda sah. Dan Anda telah terjatuh kepada perkara yang haram, bahkan kesyirikan, ketika Anda memohon bantuan dukun. Itu saja. Dengan Anda sah, dan akan melahirkan semua keturunan sah dalam Islam. Tapi Anda ternyata yang Anda maksudkan pernikahan tersebut adalah pernikahan yang dibuat oleh dukun, sehingga tidaklah lengkap syarat-syaratnya. Boleh jadi dukun yang menikahkan Anda tanpa wali dari Anda, tanpa saksi dan seterusnya. Jika ini terjadi, kurang syarat-syaratnya, maka pernikahan adalah merupakan pernikahan yang batil. Konsekuensinya, subhanallah, dan dampaknya bahwasanya semua keturunan adalah merupakan keturunan yang terlahir di atas perkara yang batil pula. Ya dan billah. Adapun perbuatan yang telah berlalu, ya, hendaklah Anda bertobat daripadanya, dan tentunya hendaklah Anda senantiasa mintakan ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk Anda dengan dosa-dosa yang lalu, dan tidaklah menjadi masalah seandainya Anda pun berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni suami Anda, dan boleh jadi dia terjerumus ke dalam kesyirikan karena kebodohannya. tidak setiap orang terjatuh dalam kesyirikan dihukum dia musyrik. Walaupun anda pergi ke dukun perbuatan syirik, tapi tidak dapat dikatakan seorang itu musyrik atau kafir sampai terpenuhi syarat-syaratnya. Dan kita meyakini perbuatan anda karena kejahilan, sebagaimana perbuatan suami anda karena kejahilan, maka silakan doakan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuninya. Tidak masalah, insyaAllah barakallahu ta'ala. Dan dalam anda menggantikan sisa-sisa kehidupan anda ke depan dengan segala macam bentuk taubat yang baik, dengan amalan-amalan saleh dan seterusnya. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Dan pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup kita, Ustaz, untuk pertemuan yang bermanfaat di kesempatan malam hari ini. Mungkin ada kesimpulan akhir yang akan Ustaz sampaikan, silakan. Bismillah, alhamdulillah. Ba'da terakhir, saya menghimbau diri saya dan menghimbau semua saudara-saudara saya seiman, seakidah, para pendengar Raja TV dan para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja dimanapun anda berada, hendaklah kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak dihinggapi cinta buta, dan hendaklah kita berupaya menjaga semua sarana-sarana yang menjurus ke sana, mengarah ke sana. Hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah jauhkan kita daripada segala macam fitnah dunia dan fitnah wanita. Demikian, wallahu tabaraka taala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka abdihi wa rasul Muhammadin, wa akhdu anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.